kerasanya ditinggalkan kasih. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Pikiran tak tenang selalu terbayang. Pikiran tak tenang selalu terbayang. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Di jalan